بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Risalah An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita sekarang masuk pada silsilah yang ke-38, nasihat seputar masalah al-munasahah wa tanasuh. Beberapa kaidah-kaidah penting terkait dengan menasihati, juga terkait dengan menerima nasihat. Fa'akul silsilatu nasihati li-tullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-38. Fa'idatun azimatun hawla tanasuh. Faedah agung, faedah yang sangat besar seputar tanasuh, saling menasihati. Seputar munasahah. Kita ambilkan dari penjelasan Syekh Al-Allamah Asy-Syu'bah Al-Jabiri hafizahullah pada risalah beliau yang berjudul Jina yaitu Tamayyu' ala al-Mahdi Salafi. Soal yang diajukan kepada beliau seputar masalah munasahah, beliau memberikan jawaban. Fa'akul qala al-Syeikh al-Allama Ubal al-Jabiri hafizahullahu ta'ala war'ah, al-munasahatu la buddha an tantahiya ila syai'in. Munasaha, upaya menasihati, itu harus dan pasti akan berhenti pada satu titik, pada sesuatu. Dua, beliau mengatakan wahuwa imma qabulul mansuhi nasihatan nasihi wa ruju'uhu ilal haqqi wa sulukuhu sabilal mu'minina wa intihajus sunnah Yang pertama, bisa jadi orang yang mansuh, yang dinasihati, kabul, menerima nasihatnya, pihak yang menasihati dia. Rujuknya dia kepada kebenaran, dia menempuh, menapaki jalannya mukminin dan mahas sunnah. Selesai urusan. Alhamdulillah ala taufiqih. Kita bersyukur kepada Allah, si fulan menerima nasihat. Si fulan rujuk kepada al-haq. Si fulan menapaki jalan sunnah. Si fulan bersama dengan ahlul haq. Alhamdulillah. Selesai urusan. Normal sebagaimana biasa. Dan kesalahan yang ada ditinggalkan, jangan diulangi lagi. Yang kedua, awil inadu wal israr. Atau ihtimal yang kedua, dia menentang dan kekeh pada kesalahannya. Mu'anid musir. Tidak mau menerima nasihat. Imma hadha wa imma hadha. Beliau mengatakan, la buddha antantahiya ila syai'in. Pasti dan harus berhenti bersatu titik munasahah itu. Beliau mengatakan setelah itu, wa hadzal amru la tastad'i tatwil abadan. Dan perkara ini tidak memerlukan berpanjang-panjang selamanya. Wa innama yadhharu fi jalasatin. Dan ini semuanya akan nampak dalam beberapa majelis. Wa hadza fil ghalib. Ini pada umumnya. Ini poin berikutnya. Jadi proses untuk mengetahui seseorang itu menerima nasihat, rajul thayyib, yuhibbul khair, cinta kebaikan, yuhibbul haq, cinta kebenaran, ataukah dia orang yang mu'anid musir, tidak usah berpanjang-panjang. Nampak dalam sekali majelis. Itu pada umumnya kata beliau. Beliau mengatakan wa innama law sagha tatwil, sesungguhnya kalaupun boleh diperpanjang, memperpanjang proses menasihati, fahuwa nadir, itu jarang. Fi haqqi unasin yadhharu minhum al-lin wa yadhharu minhum syai' min al-qurbi walakin 'alaihim ghabash. Jarang itu pun pada hak seseorang atau pihak-pihak yang nampak dari mereka kelemah lembutan. Nampak dari mereka upaya mendekat kepada kita, harus sunnah salafiyin. Tapi pada mereka ada kasama ghabash, syubhat yang menutupi fikrah mereka. Fahaulai yahtajuna ila syai'im min ta'ahud. Maka mereka ini yang perlu untuk diperhatikan. Ta'ahud, dijaga, diperhatikan kondisinya, proses panjang munasahnya. Itu pun akan berhenti pada satu titik. Selesai, terbongkar, tersibak syubhatnya, dia menerima atau inat wal israr. Beliau mengatakan amma mujalasatu unasin, adapun mujalasah bermajlis dengan pihak-pihak, al jami'u ahlul ahwa, semuanya adalah ahlul ahwa, au fi majlisin yaghlibu alai ahlul ahwa, atau bermajlis di sebuah majlis yang didominasi oleh ahlul ahwa, mujalasata mubazahatin wa mukhalatah, majlis mumazahah, majlis tertawa-tertawa, ketawa ketiwi, mukhalatah, membaur dengan mereka. Ya'ni ala dawam, terus menerus demikian majlisnya. Fahadha laysa ala amru salaf fi ma'alimna hatta sa'ah. Maka ini bukan, tidak ada di atasnya contoh amal salaf sepengetahuan kami sampai detik ini. Fal amru fi tafsil barakallahu fikum, maka perkaranya ditafsil barakallahu fikum. Nah, kita ambil sekarang fawaid agung lagi mulia dari kalam Syu'baid. Fa aqul fi kalam al-'allamati 'Ubayd hafizahullahu ta'ala fawaid. Pada kalam penjelasan Asy-Syaikh Al-'Allamah Syu'baid Al-Jabiri hafizahullah, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-munasahatu laha haddun wa nihaya. Proses munasahah itu ada batasan, ada finishnya. Dua, immal qabul, imma dia menerima, awil inad wal israr, atau dia menentang dan kekeh pada penyimpangannya, kesalahannya. Yang kedua, anna dzalika yadhharu fi jalasatin, itu semuanya akan nampak dalam beberapa majlis, jalsah, la yahtaju ila tatwili fil ghalib, tidak perlu berpanjang-panjang proses menasihati pada umumnya. Yang ketiga, alladhi yahtaju ila ta'ahudi was-sabr fil munasahah, pihak yang perlu dijaga, kita harus lebih bersabar dalam menasihati dia. Huwallazi yadhharu minhul lin, yaitu seseorang yang nampak daripadanya sikap lemah lembut, sikap santun. Wasyai' minal qurb, dan sedikit upaya mendekat kepada kita, masih mendekat kepada kita, bersahabat dengan kita, senang dengan kita, lembut dengan kita, baik dengan kita. Walakin 'alaihi ghabash, namun padanya ada kesamaran yang menutupi fikrahnya dia. Ini yang perlu disabari. Bersabar, kita proses dengan telaten, sampai hilang ghabashnya. Jelas wadih, hujjah, adillah, bayan di depan mata dia. Setelah itu akan nampak, imma qabul, imma inad. Menerima alhamdulillah, taufiq. Menolak, menentang, kekeh, ma'assalamah. Ada penyikapan setelah itu. Yang keempat, al-munasahatu ala sabirid dawam laisat min amalis salaf, munasohah secara terus-menerus, bukan termasuk dari amal salaf. Yakni munasohah dengan tanpa ada hasil, dengan tanpa ada finish, dengan tanpa ada batas. Terus munasohah, munasohah, munasohah. Orangnya mu'anid, orangnya mujadil, orangnya musir. Munasohah, munasohah. Orangnya jelas bersama dengan hizbiyin, bersama dengan ahlul ahwa. Munasohah, munasohah, munasohah. Orang yang jelas memuntahkan syubhat hizbiyin. Munasohah, munasohah. Na'udzubillah. Itu bukan amalus salaf. Ini tamyi'. Manhajnya tamyi'. Ahlu tamyi'. Tidak ada mauqif salafi yang hazim, yang tegas. Tidak ada prinsip tahzir syar'i. Tidak ada prinsip hajar mubtadi yang syar'i. Selamanya menasihati, menasihati, menasihati. Di antara hujah mereka adalah kami da'i bukan qadhi. Kami da'i bukan penguasa. Na'udzubillah. Salah penempatan kalimat. Kalimat itu haqqin. Kalimat yang hak yang diinginkan al-batil daripadanya. Di antara tariqah mereka dalam bab ini yang terus-menerus menasihah. Ketika satu pihak menasihati si fulan. La yakbal, yu'anid, yujadil, musir. Teruskan ya akhi, nasihati dia. Sudah. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang setengah lembut, dengan cara yang agak kasar, sampai agak sedikit kasar cara menasihatinya. Sudah. Yu'anid dia. Cari yang lain, jangan ente. Cari yang lainnya lagi. Rajul akhar. Sudah. Rajul akhar. Sudah. Rajul akhar. Sudah. Rajul akhar. Terus. Terus. Sampai kapan? Ini mereka. Itu di kalangan mereka terus munasohah dengan tanpa ada hasil. Mumayyi'. Ini manhaj tamyi' laisa 'alaihi salaf. Wa subhanallah, ketika yang mereka hadapi du'atus sunnah, ulama sunnah. Tidak pakai lama. Wala munasohah, wala munakosyah, wala mujalasah. Langsung sikat. Langsung dihabisi. Langsung caci maki, langsung celaan, langsung tuduhan. Mereka mutasyadid, mereka gulat, manhaj tahdir, ila akhirih. Hatta dia, ila akhirih. Na'udzubillah. Ahlu sunnati wal jamaah merinci munasaha ini. Ada kalanya, satu dua kali nasihat selesai. Fulan, yakbaru nasihat. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Ada kalanya, satu dua tiga kali majlis selesai. Kenapa? Rajul mu'anid, musir, mujahadin. Indahal amr. Jangan habiskan waktu mengurusi orang semacam ini. Ada kalanya, perlu proses panjang. Nasih, sabar, telaten, tekun, dikit demi sedikit, dibongkar penyakitnya, syubhatnya, ghabasnya, sampai jelas gamblang. Imma qabul, selesai alhamdulillah dia ala taufiq, atau inatul israh, selesai, ma'asalama. Hakada. Allahul musta'an. Yang kelima, mujalasatu ahlil ahwa, bermajlis dengan ahlil ahwa, atau yaghlibu 'alal majlisi ahlul ahwa, atau yang mendominasi majlis itu adalah ahlul ahwa, mujalasata mumazahatin mumukhalatah, majlis dalam bentuk mumazaha, saling bergurau, senda gurau, ketawa ketiwi atau berbaur, ala dawam secara terus menerus bismil munasahah, dengan nama, dengan atas nama menasihati, laisat min amali salaf, bukan termasuk amalnya kaum salaf. Ifhamu hadha tafsil, maka pahamilah tafsil ini, barakallahu fikum. Sayunjika min satahatil mumayyati wal mutasyadidah, akan menyelamatkan kamu dari syatahat, sebagai syin besar. Syatahat, bualan-bualan mumayyah dan mutasyadidah. Mumayyah munasaha ala dawam. Tidak ada had wala nihayah. Dada mawqifun hazim. Data tahdir syar'i dengan dhawabitnya. Hajar syar'i dengan dhawabitnya. Munasuha abadan tengah-tengah mereka. Hatta mereka menyimpang. Hatta ada ikhwani. Hada tahriri. Hada qutbi. Hada sururi. Munasuha abadan di antara mereka. Tapi subhanallah ketika ahlu sunnah yang mereka hadapi. Du'atu sunnah mereka hadapi. Wala munasuha. Langsung tahdir. Langsung hajar. Langsung vonis. Di satu sisi. Bainahum di antara mereka. Tokoh-tokoh penyimpangan mereka. Mumayyi'un. Tapi bersama dengan salafiyin mutasyaddidun. Pada mereka ada tabi' min jihatin, ada tasyaddud min jihatin. Adapun mutasyaddidah dari kalangan haddadiyah, dari kalangan al-hajawurah dan yang semisal mereka, bila nasihah, tidak kenal yang namanya munasohah. Siapa saja yang menyentuh kehormatan gurunya, hizbi. Sedikit saja pertentangan dengan guru mereka, mubtadi hizbi. Tidak sama dengan apa yang ada pada guru mereka, musafir atau su'fuk kata mereka. Na'udzubillah. Ada mutasyaddid. Tapi fima bainahum di antara mereka sendiri pada mereka ada tamyiznya. Ada upaya mauqif yang sangar yang seperti mereka tunjukkan kepada salafiyin, du'atu sunnah, ulama sunnah. Mutasyaddidah. Pada mereka ada tasyaddud min jihatin, itu merupakan ciri khas mereka. Tapi bainahum tamyiz. Menggabungkan antara tamyiz dan tasyaddud. Kalau mutasyaddidah dominan tasyaddudnya, tapi kalau mubayyi'ah dominan tamyiznya. Wallahul musta'an. Tasyaddudnya itu kalau yang mereka hadapi du'atu sunnah salafiyin, tamyiznya ketika bersama di antara mereka sendiri. Al-sunnah wal jama'ah salafiyyin, du'atul sunnah, ulama sunnah, wasat. Semua diproses sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti digambarkan di atas oleh Asy'ib Ubaid al-Jabiri, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Naam. Nasihat yang berikutnya kita lanjutkan dikarenakan berkaitan pula dengan pembahasan ini tentang masalah nasihat. Fa'akul. Silsilatu nasihati li tullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-39. Hal tuqbalun nasihatu min kulli ahad. Apakah nasihat itu diterima dari semua orang, dari semua pihak? Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting diajukan dan sering terjadi kesalahpahaman dalam perkara seperti ini. Maka perlu kita jelaskan panjang terkait dengan bab ini dengan rincian supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Faqul, saya katakan di sini, mimma yujma'u 'alaihi an-din an-nasihatu. Perkara disepakati oleh para ulama agama adalah nasihat. Kama fi hadithi Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu arbah inna lil muslim rahimahullah fi sahihi, sebagaimana yang termaktub dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhai beliau, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul mengatakan ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi imam, penguasa muslim dan semua kaum muslimin. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه dan berkata Jarir semoga Allah meridhai beliau, بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Aku pernah membaiat Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua muslim. Muttafaqun alaih. Dua hadis ini menerangkan kepada kita nasihat itu termasuk din, pilih jima. bahkan poros agama, semua agama porosnya pada nasihat. Yang kedua, menggambarkan kedudukan penting nasihat. Amal yang begitu mulia, begitu agung, digandingkan dengan sholat dan zakat. Yang pertama. Yang kedua saya katakan di sini. Wan-nasihatu haqqun min huquqil ukhuwah. Nasihat itu satu hak dari hak-hak ukhuwah. Bal hiya dalilul ukhuwati shadiqah. Bahkan nasihat itu merupakan bukti ukhuwah yang jujur. Fi idhari ma fihi salahul akhil mansuhi fi ma'ashi wa ma'adih. Dengan menampakkan perkara yang dengan itu mengandung kemaslahatan perbaikan saudara kita yang dinasihati pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Menampakkan perbaikan untuk dia. Memperbaiki keadaan dia supaya dia menjadi bagus dunia akhiratnya. Bahkan al-munasaha itu merupakan samanul ukhuwah. Harganya ukhuwah. Bayaran ukhuwah. Itu munasaha. Saling menasihati. Saling menegur. Nasih wa mansuh. Ada yang menasihati, ada yang dinasihati. Yang menasihati dengan cara yang baik. Yang dinasihati menerima dengan baik. Sampai sini paham? Maka kita bahas sekarang inti permasalahannya. Fa'akul. Lakin. Hal tuqbalun nasihatu min kulli ahad. Tetapi. Apakah nasihat itu diterima dari semua pihak? Naqul, kita mengatakan al-mas'alatu fiha tashil bin nisbati linasihi wa ma yunsahu bihi. Masalah ini ada perincian, rinciannya ditinjau dari sisi pihak yang menasihati dan substansi nasihatnya, apa yang dia nasihatkan. Ini penting. Maka saya rinci, ada beberapa rincian di sini. 5 rincian. Saya akan saya bawakan di akhir dalil-dalilnya. Yang pertama. Ayyakunan nasihu ma'rufa. Pihak yang menasihati itu ma'ruf. Masyhur. Diketahui orangnya. Kamu tahu siapa dia. Sawa'un kana fawqaka. Au mithlaka. Au dunaka fi sini wal ilm. Sama saja. Apakah di atasmu. Atau semisal kamu. Atau di bawah kamu. Usianya. Dan atau ilmunya. Kemudian. Wa ma yunsahu bihi haqqun mawjudun fika. Dan apa yang dia nasihatkan. Itu perkara hak. Dan ada pada kamu. Di sini kamu selaku al-mansuh yang dikasih nasihat harus jujur. Apa adanya. Yang dia nasihatkan ada pada kamu. Maka di sini. Fahuna tuqbalun nasihatu bila iskal. Dalam kondisi yang seperti ini. Nasihat diterima. Nasihat diterima dengan tanpa iskal. Dan itu bentuk ketawadhu'an. Itu kewajiban kamu sebagai orang yang mansuh menerima nasihat dari siapapun, apalagi orang yang ma'ruf, dan apa yang disampaikan ada pada kamu. Wa man raddahu fahuwa minal mutakabbirin. Yang menolak nasihat itu maka dia termasuk orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Nolak dengan alasan dia adalah anak baru kemarin lah. Nolak dengan alasan dia di bawah saya keilmuannya lah. Nolak dikarenakan dia masih muda lah. Dan segala macamnya lah. Hal yang mutakabbir. Contoh salaf tidak demikian. Terlalu banyak kisah dari kalangan salafun salih. Dan juga dari para ulama'una bahkan masyaikhuna. Mereka menerima nasihat hatta dari anak yang kecil. Orang yang baru kemarin jauh di bawahnya secara usia dan ilmu. Tapi dikarenakan hak. Diterima oleh mereka. Itu bentuk tawadhu'nya mereka. Rujuk kepada al-haq. Mengakui kesalahannya. Walaupun yang menasihati. Dunahu. Fisini wal ilmi. Jauh di bawah dia. Usia dan ilmunya. Atau dua-duanya. Yang menolak mutakabbir. Yang kedua, ayyakunan nasihu ma'rufan. Orang yang menasihati ma'ruf. Wa ma yunsahu bi haqqun. Muatan nasihatnya itu hak benar. Tapi, wala yujadu fi nafsi. Kebetulan, poin-poin yang dia sampaikan yang hak itu, tidak ada pada kamu. Tidak real ada pada kamu. Alhamdulillah kamu tidak punya seperti itu. Fahuna tuqbalu aydan min babil i'tibari wal i'tiyab. Dalam kondisi seperti ini diterima juga itu nasihat. Tapi dalam bab, min babil i'tibar, diambil ibrahnya, diambil mau'idahnya, hatta la taqa'a fi fil mustaqbal, supaya kamu jangan terjatuh padanya di masa akan datang. Kamu katakan jazakallah khair, Allah ibarik fiik, syukur katsir ya akhi atas nasihatnya. Naam, kalamuka haqqun, yang kamu sampaikan itu benar. Jazakallah khair, Allah ibarik fiik. Naam. Enggak ada salahnya. Oh, jangan. Nasihat dari orang lain, kamu terima, ambil sebagai ibrah. Kalau tidak ada pada kamu, untuk bekal di masa akan datang. Jangan sampai jatuh pada perkara yang disebutkan tadi di masa akan datang. Aqul, saya katakan setelah itu, wahadihi nasihatu kal hadiyati min akhika laka. Maka nasihat yang seperti ini, seperti hadiah dari sahabat kamu untuk kamu. Hadiah dari dia, mau'idhah dari dia, ucapan dari dia. Faqabuluha minhu tawadhu'un minka. Maka menerima hadiah tadi, nasihat tadi, dari saudara kamu tadi, bentuk sikap tawadhu kamu. Wa man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Dan yang tawadhu'nya karena Allah, Allah akan angkat martabatnya dia. Ketika kamu menerima itu nasihat, anta mutawadhi. Orang semakin cinta kepada kamu, semakin hormat kepada kamu, semakin sekian kepada kamu. Menerima ujangan-ujangan, mu'idhah, hadiah berupa nasihat dari semua saudaranya. Engkau semakin bertambah kaya keilmuannya. Semakin mendapatkan warning-warning untuk kamu sendiri di masa akan datang. وَمَنْ رَدَّهُ فَهُوَ كَذَلِكَ الْمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ. Orang yang menolak nasihat seperti ini juga demikian termasuk orang yang sombong, termasuk yang ujub, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Dia mengatakan, ya memang apa yang kamu sampaikan benar, tapi tidak ada pada anak. Anak tidak seperti itu. Anak, saya, anak, anak tidak seperti itu. La ya akhi adam minal mutakabirin, adam minal mu'jib binafsih. Orang yang ujub dengan dirinya. Terima. Tidak rasanya kamu terima. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Ayyakuna an-nasihu mubhaman aw majhulan aw min ahli al-ahwa bal min ghairi al-muslimin. Orang yang memberikan nasihat mubham, enggak tahu siapa namanya, enggak menyebutkan nama, aw majhulan atau majhul, ada namanya tapi enggak dikenal siapa dia, atau bahkan dia termasuk ahlul ahwa wal bid'ah, atau bahkan termasuk non-muslim, orang kafir. Kita tahu dia munharif, mubtadi. Kita tahu dia orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. وَمَا يُنْصَحُ بِهِ حَقٌ مَوْجُودٌ فِيكَ. Tapi apa yang dia nasihatkan itu benar. Kalam hak, ucapan yang benar, muatannya benar, isinya benar. Dan ternyata ada pada kamu. Kamu harus jujur. Maka di sini fahuna tuqbalun nasihatu aidha, di sini nasihat ini pun juga harus terima. Likauniha haqqan, dikarenakan nasihatnya hak benar, perkara yang benar. Wal haqqu dalatul mu'min, dan hak itu barang hilangnya seorang mukmin dimanapun dia mendapatinya, dia yang paling berhak untuk meraihnya, mendapatkannya. Wahia mawjudatun fika, dan subhanallah itu ada pada kamu. Real, nyata, terjadi, ada pada kamu. Terima nasihat ini. Faqabuluha minat tawadu'i, maka menerimanya termasuk tawadu'i. Waradduha minal kibir, dan menolaknya termasuk kesombongan. Kamu terima. ada al-haq sampai kepada kamu dan ada pada kamu, kamu terima. Untuk perbaikan diri kamu, rujuk kamu kepada al-haq, akui kesalahan kamu. Terima nasihat tadi, walaupun datang dari orang kafir, atau dari bid'ah, atau majhul, atau mubham. Kamu terima. Dan wa naqulu fin nasihi annahu majhul aw sahibu hawa ala hasabi halih, dan kita bisa mengatakan tentang orang yang menasihati, dia orang majhul, dia mubham, atau dia sahibu hawa dengan keadaannya masing-masing. Dia Yahudi, dia Nasrani, dia kafir, dia mubtadi, dia ikhwani, dia sururi, dia gaza, dia gaza, dia majhul. Bisa? Tapi tetap kamu terima nasihatnya. Tetapi masya Allah yang dia sampaikan betul ada pada ana. Riil ada pada ana. Maka saya bertobat kepada Allah. Bersifar kepada Allah dari semua yang ada pada ana selama ini. Saya rujuk kepada al-haq. Ini nanti akan ada riwayatnya. Bagaimana Rasulullah SAW menerima teguran orang-orang Yahudi. Wanita Yahudi. Dan nyata ada pada muslimin ketika itu, tapi belum menerimanya. Walaupun dia Yahudi. Terkait dengan yang majhul, dengan yang mubham, bisa jadi dia sengaja memubhamkan namanya untuk sebuah kemaslahatan. Bisa jadi dia tidak ingin menyebutkan nama, khawatir kamunya malu. Kamunya yang merasa tidak enak. Atau yang diinginkan adalah umum. Ingin supaya kamu itu baik, supaya kamu itu rujuk kepada al-haq, supaya kamu itu menerima kebenaran. Kamu bertobat kepada Allah, menjadi muslim yang baik, dengan tanpa perlu tahu siapa dia. Ingin menjaga ikhlasannya. Bisa jadi dia teman dekat kamu sendiri. Sahibnya kamu sendiri. Gak tega dia mungkin menampakkan dirinya, saya adalah teman kamu, menegur kamu dalam poin-poin tadi, mungkin nanti kamu akan merasa malu, gak nyaman dengan dia lagi, bisa jadi. Atau mungkin juga orang lain, orang yang gak suka dengan diri kamu, tapi mungkin dia khawatir namanya, disebutkan namanya, atau dia masukkan orangnya, dia akan mendapatkan intimidasi, atau yang lain-lainnya. Mungkin. Itu gak penting bagi kita. Gak penting bagi kamu. Selama yang dia sampaikan itu perkara hak, bukan perkara batil. Dan ada pada kamu. Terima nasihatnya. Terima nasihatnya. Itu tawadhu'nya kamu. Kalau kamu tahu kamu mutakabbir. Kamu tahu kamu salah dan mengakui salah dan mutakabbir. Sombong kamu. Terima. Bisa kamu katakan, saya terima. Tapi, an-nasi majhul. An-nasi mubham. An-nasi sahibu hawa. An-nasi non-muslim, bisa. Terangkan keadaan dia. Tapi kamu terima nasihatnya dia. Perbaiki diri kamu. Rujuk kepada al-haq. Taubat istighfar kepada Allah. Barakallahu. Yang keempat. Ayyakuna an-nasihu mubhaman aw majhulan sahibu hawa. Aw sahibu hawa. Bal ghairul muslim. Atau yang menasihati orang yang mubham. Atau majhul. Atau sahibu hawa. Atau bahkan non-muslim. Wa ma yunsahu bihi haqqun muwatan. Apa yang dia sampaikan itu benar. Tapi wala yujadu fika, tidak ada pada kamu. Tidak riil ada pada kamu. Faminat tawadu'i qabuluha likauniha haqqa. Termasuk sikap tawadu kamu terima. Nasihat itu dikarenakan hak. Itu kalam hak, muatannya hak, isinya hak, perkara kebenaran. Untuk apa? Untuk etibar. Wata'tabiru. Ini salah juga kan. Kata apa tadi? Wata'tabiru. Wata'tabiru. Wata'ilu biha. Engkau mengambil ibrah, mengambil mau'idah dengannya. Hatta la taqa'afi fil mustaqbal. Supaya kamu jangan jatuh padanya di masa akan datang. Nggak ada masalahnya. Kamu terima untuk muhasabah, untuk i'tibar, mengambil ibrahnya, untuk mau'idhah, tambahan ilmu, tambahan warning, supaya kamu berhati-hati jangan sampai jatuh pada poin tersebut di masa akan datang. Wa naqulu fil nasihi ma na'taqiduhu fihi ala hasabi halih. Dan kita bisa mengatakan tentang orang yang menasihati apa yang kita yakini pada dia dengan keadaannya masing-masing. Ini majhul, ini mubhab, ada sahibu hawa, ada ghairu muslim, kisah. Jangan kamu tolak. Ambil itibar daripadanya. Kecuali kalau memang kamu tertuduh dengan itu, bisa kamu jelaskan seperlunya saja. Sampaikan nasihatnya, muatannya benar. Kalamullah, kalamur rasul, kalamur ulama. Namun alhamdulillah tidak ada pada kami. Terangkan, akidah saya demikian, demikian, demikian. Prinsip saya demikian, demikian, demikian. Ini enggak ada pada kami. Kamu terima dalam hati kamu untuk di masa akan datang sebagai i'tibar, sebagai mau'idhah bagi kamu. Hakala. Yang kelima, ayyakuna ma yunsahu bihi batila binasul Qur'an aw sunnati aw kalamul ulama. Apa yang dia nasihatkan, muatan nasihatnya batil, perkara batil dengan nasul Qur'an, sunnah atau kalamnya para ulama. Fahuna la tuqbalu nasihatu. Di sini nasihatnya enggak terima. Dikauniha batila, dikatakan perkara batil. Wa la yultafatu ila nasihi abadan. Dan jangan kamu toleh, tidak perlu menoleh kepada orang yang bernasihati selama-lamanya. Sa'un kana ma'rufa. Sama sudah kepada orang yang ma'ruf, orang yang masyhur, orang yang kita kenal. Wa min babi awla ayyakuna mubhaman au majhula. Lebih-lebih lagi ketika orang yang mubham atau orang yang majhul. Tolak sudah, batil perkaranya. Hatta dia teman dekat kita. Kalau kalam batil, tolak. Hatta yang selama ini memuji kita, kalam batil, tolak. Hatta dari murid-murid kita, kalam batil, tolak. Hatta dari guru-guru kita, kalam batil, tolak. Kita hanya menerima yang hak, nolak yang batil. Apalagi, majhul lagi orangnya. Jangan kamu toleh. Bisa kamu jelaskan, ketika ada maslahatnya, ada maslahatnya kamu jelaskan. Ini poinnya keliru. Muatan, substansi, nasihatnya salah. Ini ilmiahnya. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Ilmiah. Orangnya sahibu hawa. Orangnya non-muslim. Atau mubham. Atau majhul. Hakana. Dalilnya sekarang. Aqul minal adillati ala tafsil. Termasuk dalil atas tafsil yang di atas. Yang pertama hadis al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau al-haq yang datang kepada kamu dan kamu tolak, hadza kibr. Yang kedua, kisatu Abi Hurairah ma'a syaitani indal Bukhari. Kisahnya Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau bersama dengan syaitan dalam riwayat Bukhari dan disebutkan padanya ama innahu shadaqaka wa huwa kadzub. Ketahuilah, dia jujur kepada kamu dan dia pendusta. Ketika memberikan faedah, nasihat, ilmu untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Kalau membaca ayat kursi, maka tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Dijaga oleh Allah dari syaitan sampai subuh. Ketika di cross-check pada Rasul, Rasul yang mengatakan, shadaqallahu wa kadzub. Dia benar, tapi dia pendusta. Qabul, diterima itu nasihat dari syaitan. Yang mengatakan itu hak, Rasulullah SAW. Setelah ahlul hak mengatakan itu benar, itu hak, itu nasihat, itu ilmu, kamu terima. Walaupun dari syaitan. Dan kamu menyatakan tentang dia, hadza kadzdzab, hadza kadzub, hadza syaitan. Sampaikan dia syaitan. Tapi karena muatan nasihatnya benar, kamu terima. Kamu terima itu. Yang ketiga, an Qutaibah, disebutkan juga Qutailah. Dicek lagi nanti, Qutaibah atau Qutailah. Bintu Saifi al-Juhainiyah. Semoga Allah meridainya. Qal beliau mengatakan, ata habru minal ahbari Rasulullah SAW. Datang salah seorang pendeta, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun, wahai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian kalau seandainya kamu tidak berbuat syirik. Maka Rasul mengatakan, subhanallah wa madzak, subhanallah, apa itu? Qal, dia mengatakan, taquluna idza halaftum wal ka'bah, kamu mengatakan kalau kamu bersumpah wal ka'bah, demi ka'bah. Qalat, katanya sahabiah tadi, fa amhala Rasulullah SAW syai'an, Rasul pun diam sejenak, thumma qabla, mengatakan setelah itu, innahu qad qal, sungguh benar apa yang dia sampaikan. Faman halafa falyahlif bi rabbil ka'bah, maka barang saya bersumpah, hendaklah bersumpah dengan rabbul ka'bah, katakan wa rabbil ka'bah. Qala, dia mengatakan lagi, ya Muhammad, ni'mal qawmu antum laula annakum taj'aluna lillahi nidda, wahai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian kalau seandainya kamu tidak menjadikan tandingan bagi Allah. Maka Rasul mengatakan, subhanallah wa madzak, apa itu? Subhanallah, apa itu? Kalau dia mengatakan, takulun, kamu mengatakan, dia mengatakan, takulun, Masya Allah, Syaikh Muhammad. Kamu mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, Muhammad, dengan wawu. Qalat, katanya sahabiah tadi, fa'amhala Rasulullah SAW syai'an, beliau mendiam sejenak. Thumma qabla, mengatakan setelah itu, innahu qad qal, sungguh benar apa yang disampaikan. Faman qala Masya Allah, maka barang siapa yang mengatakan Masya Allah, falifassil bainahuma, hendaklah dia memisahkan antara keduanya dengan mengatakan summa syi'tu atau summa syi'ta. Rawi Ahmad wan Nasa'i wal Hakim, disahkan sama Syekh Muqbil bin Hadi dalam bukunya Al-Jami' Sahih, juga disebutkan sama Al-Syikh Al-Badan punya Sahihah. Fa'akul, wafihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yakbaru nasihata min kuli ahad. Di sini Rasulullah SAW menerima nasihat dari siapapun, dari semua orang. Hatta minal kafir, hatta walaupun orang kafir sekalipun. Walana bihi uswah, dan kita punya panutan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang datang pendeta Yahudi, pendeta Yahudi yang sangat memusuhi Islam oleh muslimin, menyampaikan sesuatu dan betul itu syirik. Ya, wal Ka'bah itu syirik. Masya Allah wa sya'a Muhammad itu betul menjadikan Allah sebagai menjadikan dia sebagai tandingan bagi Allah. Betul itu muatannya. Dan maujudun fil muslimin, ketika itu ada, realita itu ada pada muslimin setelah di masa itu. Rasul mengatakan, innahu qad qal, betul yang dia sampaikan itu. Langsung beliau rujuk, langsung menasihati muslimin dengan yang benar, yang hak. Katakan warabbil ka'bah, katakan Masya Allah sya'a wa thumma sya'a Muhammad, atau Masya Allah thumma syi'ta. Diterima itu tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan dia Yahudi. Aqul wa asrul Fudail bin Iyad rahimahullah an tawadhu. Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya tentang tawadhu, faqala, beliau mengatakan, yakhdhu lil haqq. Tawadhu itu engkau tunduk patuh kepada kebenaran, menerimanya. Wa yanqadu lahu, tunduk patuh kepadanya. Wa yaqbaluhu mimman qalahu, dan menerima al-haq itu dari siapapun yang menyampaikannya. Itu tawadhu. Lawannya takabur. Juga saya mengatakan, wa fi qawli Nabi SAW, dan pada sabda Rasulullah SAW, ama innahu sadaqa wa huwa kadzub, terkait dengan syaitan tadi, ucapan ini padanya fihi qaburul haqi walau minasyaitan, menerima al-haq walaupun dari setan. Li'anna maqalahu haqqun. Dikarenakan apa yang dia sampaikan itu benar. Ayat kursi. Keutama ayat kursi itu benar. Ma'atiqadina annahu kadzub. Walaupun kita meyakini dia pendusta. Dia syaitan. Ifhamu hadza tafsil. Maka pahamilah rincian ini. Fa'innahu yaksifu laka haqayakal mutakabirin. Akan terbongkar, tersipa untuk kamu hakikat orang-orang yang mutakabir, yang sombong. Alladzina yarudduna nasihata bihujjah. Yaitu orang-orang yang menolak nasihat dengan alasan anna nasiha mubham au majhul au sahih masyakil au. Dengan alasan yang menasihat itu mubham atau majhul, atau orang yang punyainya banyak masyakilnya, atau yang lainnya. Ma'anna maqalahu haqqun. Padahal apa yang dia sampaikan itu benar, hak. Balau mawjudun fi. Bahkan nyata, realita ada pada dia. Ditolak, ada mutakabbir. Mu'jib bin nafs. Efeknya nanti akan semakin terbongkar kedoknya dia. Semakin terbongkar kesalahan dia. Semakin terbongkar zallahnya dia. Semakin terbongkar inhirafnya dia. Semakin dia menolak nasihat, menolak kebenaran yang disampaikan oleh siapa orangnya, akan semakin terbongkar keadaan dirinya. Yang disampaikan data, bukan berita. Allahul Musta'an. Hati-hati. Maka di sini kita secara pribadi, saya dan juga antum sekalian, jadilah orang yang jujur, shadiq, bukan orang yang punya tendensi pribadi atau duniawi, bukan orang yang suka rekayasa atau membuat makar atau bermain-main. Kayak kita itu manusia biasa, banyak alfanya, banyak salahnya, banyak kekurangannya, mungkin juga banyak zalahnya. Ketika ada orang yang mengkritisi kita, mungkin orang yang tidak dikenal, orang yang majhul, bahkan mungkin musuhnya kita sendiri. Kita cermati, ketika ternyata ada pada kita, nyata ada pada kita, memang kita yang salah, kita yang keliru, jangan gengsi, jangan sombong, sikap tawadhu, terima itu. Naam, jazakallah khair. Saya salah, saya keliru, rujuk kepada al-haq, terima nasihat. Istighfar kepada Allah, tobat kepadanya, perbaiki diri, selesai. Kalau dia adalah musuh dakwah, katakan dia musuh dakwah. Yang dia sampaikan betul, saya rujuk dan dia musuh dakwah. Dan subhanallah, dengan rujuknya kita, dengan tobatnya kita, dengan jujur, dengan jujur langsung ketika itu juga dengan jujur, justru akan menutup celah-celah musuh-musuh dakwah untuk kembali mencela kita. Mencela doa atau sunnah. Kenapa? Tobat, selesai sudah urusannya. Dan kita alhamdulillah semakin bagus, semakin bersih, semakin membaik di masa akan datang. Dikarenakan kita sudah tobat, rujuk dari semua yang telah lalu, dari kesalahan kita. Jangan diulangi lagi. Selesai. Allahul Musta'an. Jadilah orang yang mutawadhi. Jadilah orang yang tawadhu dengan selalu muhasabah introspeksi diri. Mengambil pelajaran, mau'izah, ibrah dari masukan-masukan orang, kritikan-kritikan orang kepada kita. Kita manusia biasa, ambil itu faedahnya. Muhasabah. Ada, tinggalkan. Rujuk kepada al-haq. Perbaiki diri. Selesai. Apalagi kalau yang menasihati itu saudara kita, akhuna fillah, teman kita, sesama ahlu sunnah salafiyin. Terima dengan baik. Tidak usah pakai inat. Tidak usah pakai israr. Tidak usah pakai jidal. Tidak usah pakai makar. Tidak usah pakai permainan. Terima apa adanya. Jazakallah khair ya akhi. Allah ibarik fi. Naam, syukran kathir atas nasihatnya. Selesai. Anta muhtaram. Engkau akan terhormat dengan itu. Akan naik martabat kamu dengan itu. Dengan tawabunya engkau. Allah akan angkat martabatnya kamu. Kamu akan mulia. Dan kamu akan semakin bersih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua. Menjadikan semua sebagai orang yang mutawadhi. Orang yang menerima al-haq. dan menerima nasihat dari siapapun. Dan semoga Allah azza menjauhkan kita semua dari sifat takabur, sikap ujub yang membinasakan pelakunya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan dan insyaallah akan teruskan pada pembahasan yang lain pada nasihat yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.